Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-hadi wal-ishruna al-iqbalu ala syaykhi wal-insatu ilayhi. Yaitu adab yang ke-21 dari adab seorang penuntut ilmu kepada atau di dalam dars, di dalam pelajaran, itu adalah menghadap kepada syaikh dan fokus mendengarkan kepada syaikh. Ya, menghadapkan badan kepada syaikh dan fokus mendengarkan apa yang diucapkan oleh syaikh. Qauluhu, kemudian Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengutip ucapan dari Syekh Al-Qasimi rahimahullah ta'ala. Yaitu apa? Bal yuqbilu alal ustadhi munsitan ilaihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu itu menghadapkan diri kepada ustad dalam keadaan fokus mendengarkan kepada ustad tersebut. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, li'alla yahujahu ila i'adatil kalami. Ya, mengapa seorang penuntut ilmu harus fokus mendengarkan apa yang diucapkan oleh ustad? Supaya ustad itu tidak perlu mengulang penjelasannya. Ya, karena kalau tidak fokus mendengarkan, ya terkadang murid bertanya, mohon maaf ustad, tolong dijelaskan lagi. Ya, itu karena apa? Lebih karena tidak fokus mendengarkan. Padahal apa li'annal i'adata thaqilatun 'alan nufusi. Karena yang namanya diminta mengulang penjelasan, itu perkara yang sangat berat bagi hati. Bayangkan seorang ustadz sedang menjelaskan dengan semangat. Kemudian karena muridnya tidak mendengarkan, diminta mengulangi, nah itu berat bagi hati. Yang berarti muridnya tidak fokus, tidak memperhatikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian wali annal iqbal 'alal ustadzi tahayyu'un li sama'i kalamihi, dan juga karena menghadapkan diri kepada ustad itu bentuk menyiapkan diri, ya bentuk persiapan untuk mendengarkan ucapan dari ustadnya. Karena kalau kita menghadapnya ya tidak menghadap ustad agak ya melenceng atau bahkan menyampingi atau membelakangi, itu tidak menunjukkan kesiapan untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh ustad. Kemudian wa sulukul adabi ma'ahu fil istima'i, dan menghadap kepada ustad itu juga ya bentuk beradab, ya bentuk melakukan adab dalam menyimak apa yang dijelaskan oleh ustad. Kemudian beliau melanjutkan wali anna dzalika idda'a lil fahmi, dan juga menghadap kepada ustad itu juga ya disandarkan atau lebih dekat untuk memahami apa yang dijelaskan oleh ustad, atau lebih memudahkan kita untuk memahami apa yang dijelaskan oleh ustad. Wa akhdara lil qalbi, dan menghadap kepada ustad itu juga ya lebih memudahkan kita lebih membawa pemahaman tersebut kepada atau ke dalam hati. Qala ba'dul hukama'i, ya, sebagian dari para ahli hikmah itu mengatakan, idza jalastal 'alima, ya, jika engkau duduk bersama dengan seorang ulama, fakun 'ala antasma'a ahrasa minka 'ala antaqula. Ya. Maka berusahalah, ya, berusaha dengan keraslah supaya engkau itu lebih ingin mendengar, ya, daripada lebih ingin berkata. Mudahnya apa? Mudahnya fokuslah untuk mendengarkan, bukan untuk berbicara, jika engkau duduk bersama atau berhadapan dengan seorang ulama. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat jami'u bayanil ilmi wa fadluhu. Ya, dapat dilihat di kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadluhu. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Khamsin wa Ishrina wa Arba'i Mi'atin, halaman 425. Kita kembali ke atas. Kemudian, atharun tibahi talabati wa khirsihim ala nasyati syaikhi fi darsihi. Nah, ini penting ya. Ini dari sisi pengajar. Yaitu apa? Pengaruh dari penuntut ilmu yang memperhatikan syekhnya dan penuntut ilmu yang berusaha keras untuk memperhatikan atau mengikuti pelajaran. Pengaruhnya terhadap apa? Ala nasyati syaikhi fi darsihi. Pengaruhnya terhadap semangat syekh dalam memberikan pelajaran. Ya, mudahnya, jika seorang murid itu fokus dan memperhatikan syekhnya, nanti syekh itu akan semakin semangat dalam mengajar. Karena mengetahui bahwa muridnya ternyata fokus mendengarkan penjelasannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa'lam anna qurba talabati minasyaikhi, dan ketahuilah bahwa kedekatan murid terhadap syekh, kemudian wa syiddatan tibahihim, wa syiddata intibahihim, syiddatan tibahihim. Dan ketahuilah bahwa ya jika seorang para penuntut ilmu itu sangat memperhatikan syekhnya, wa dhuhuru khirsihim 'ala al-istifadati, dan juga ketahuilah bahwa jika para penuntut ilmu itu menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan faedah, wa sururuhum bitarsi, dan ketahuilah bahwa jika para penuntut ilmu itu menunjukkan ya gembira dan menikmati pelajaran, lahu atharun kabirun 'ala nasyatis syaikhi. Ya, ketahuilah bahwa itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap semangat dari syekh, semangat dari pengajar. Jadi murid yang fokus dan semangat itu akan meningkatkan meningkatkan motivasi dari pengajar. Kemudian wabadli ma indahu minal ilmi, dan juga jika murid itu fokus dan memperhatikan, itu memiliki pengaruh yang besar terhadap ya keinginan syekh untuk menyampaikan ilmu yang dimiliki. Jika muridnya itu semangat, ya, maka syekh juga akan semangat untuk mengajarkan seluruh ilmu yang beliau miliki. Wa 'ala talibi an yahdhara an yakuna wasilatan liqata'i 'ilmi syaikhihi. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk waspada. Jangan sampai dia itu menjadi sarana pemutus ilmu syekhnya. Ya, dengan bagaimana? Bil kasli, ya, dengan malas, wal futuri, ya, dengan lesu, awilil tifati, atau berpaling dari syekhnya, awilit tikai, atau bersandar di dinding, awin sirofid dhihni wa futurihi, atau juga ya memalingkan pikiran ya dan juga lesu pikirannya. Maka jika seorang murid itu malas, kemudian lesu, berpaling, bersandar dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sarana pemutus ilmu syekhnya. Mengapa? Kalau seorang pengajar melihat muridnya malas-malasan, bisa jadi dia malas juga untuk meneruskan pelajarannya. Ya, untuk apa saya meneruskan pelajaran kalau murid-murid sama sekali tidak memperhatikan, ya justru bersandar, berpaling, ya dan lesu dan lain sebagainya. Maka itu bisa menjadi sarana pemutus ilmu dari syekhnya. Qala al-Khatibul Baghdadi, ya telah berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, haqqul faidati alla tusaqa illa ila mubtaghiha. Hak dari faedah atau hak dari ilmu itu hendaknya tidak disampaikan kepada siapapun kecuali memang kepada orang-orang yang mencarinya atau menginginkannya. Ya, jadi mudahnya ilmu itu berhak diberikan hanya kepada orang-orang yang menginginkannya dan mencarinya. Ya, semangat dalam menuntut ilmu. Wala tu'radu illa 'alal raghibi fiha. Dan yang namanya ilmu tidaklah ditawarkan kecuali kepada orang yang betul-betul mencintai ilmu. Artinya ilmu hanya diberikan, ditawarkan kepada orang yang mencintai ilmu. Fa'idha ro'al muhaddithu ba'dol futuri minal mustami'i. Maka jika seorang muhaddith, ya, seorang yang membacakan hadith atau seorang guru, itu melihat ya, sebagian kelesuan dari para pendengarnya atau dari para muridnya. Ya, di tengah mengajar, kemudian melihat muridnya itu lesu, walaupun hanya sebagian saja. Fal yaskut, maka hendaknya dia diam, ya, berhenti dari mengajar atau menyampaikan hadith. Mengapa? Fa inna ba'dal udaba iqala, karena sebagian dari ahli adab itu mengatakan, nasyatul qaili ala qadri fahmil mustami'i. Semangat dari orang yang mengucapkan atau semangat dari seorang ustadz pengajar itu bergantung pada pemahaman dari orang yang mendengar. Ya, jadi semakin paham pendengar, semakin fokus pendengar itu mendengarkan, maka semakin semangat pengajar. Kira-kira seperti itu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Jami'u, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama Safhata 33 wa 300 halaman 333. Kita kembali ke atas. Kemudian thumma saqa bisanadihi. Ya, kemudian beliau di sini siapa? Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menyebutkan atau membawakan dengan sanatnya An Zaidi bin Wahbin, dari Zaid bin Wahab. Qala, beliau berkata, Qala Abdullahi, ya berkata Abdullah. Yang dimaksud Abdullah di sini siapa? Yakni Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, apa yang beliau katakan? Hadithil qawma ma romakuka bi'abasarihim. Ya, sampaikanlah hadith atau ajarkanlah kepada suatu kaum selama mereka memperhatikanmu dengan pandangannya. Ya, betul-betul memperhatikanmu. Fa'idha ro'aita minhum fatrotan, apabila engkau ya, melihat dari mereka itu fatroh, ya lengah, tidak fokus, fanzi', ya maka berhentilah dari menyampaikan hadis, berhentilah dari mengajar, kemudian pergilah. Artinya kalau pendengar fokus, ya silakan ajarkan ilmumu. Tetapi kalau mereka sudah tidak fokus, lengah, maka berhenti dan pergilah. Wa'an Abil Ahwasi, ya, dan dari Abul Ahwas, An Abdillahi radhiyallahu anhu qala, ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Hadithil qawma ma akbalat alaika qulubuhum. Ya, hadithil qawma ma akbalat alaika qulubuhum. Sampaikanlah hadith kepada suatu kaum selama hati-hati mereka itu menghadap kepadamu. Artinya fokus memperhatikanmu. Fa'idhan sorafat qulubuhum, apabila hati mereka itu berpaling, artinya tidak lagi fokus, fala tuhadithhum, maka jangan lagi sampaikan hadith kepada mereka, jangan lagi mengajari mereka. Ilalahu, ya, dikatakan kepadanya, ma alamatu dzalika, ya apa tanda hal tersebut, apa tanda bahwa para pendengar itu fokus kepada kita, memperhatikan kita, apa tandanya? Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, idza hattaquka biabsarihim, ya jika mereka itu memandangmu dengan ya sebenar-benar pandangan fokus, itu berarti tanda bahwa mereka itu hatinya menghadap kepada kita. Ya, jika mereka itu memandang kita dengan tatapan yang penuh minat, itu berarti mereka fokus memperhatikan penjelasan kita. Ya. Fa'idha tatha'abu, akan tetapi kalau mereka menguap, wattaka'a ba'duhum ala ba'din, dan mereka saling bersandar satu sama lain, faqadin sarafat qulubuhum. Maka itu tanda-tanda hati mereka itu sudah berpaling, tidak lagi fokus. Ya, kalau sudah ada yang menguap, saling bersandar, itu berarti sudah tidak fokus. Fala tuhaddithhum, maka jangan lagi sampaikan hadis kepada mereka. Ya, mereka sudah tidak fokus, untuk apa? Kita lihat catatan kaki, al-mastarus sabiqu, ya, referensi sebelumnya berarti al-jami' buah karya al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Kemudian al-mujallad al-awwala jilid pertama safhata 30 wa 300 halaman 330. Wanzur dan ini juga dapat dilihat di khilyata talibil ilmi. Khilyah talibul ilm buah karya al-Syeikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Safhata 27 halaman 27. Kita kembali ke atas. Wa taqaddama qaulul mubarradi. Telah berlalu ucapan dari al-mubarrad. Ada juga yang menyebutkannya al-mubarrid. Al-istima'u bil aini. Yang namanya menyimak itu dengan mata. Ya, kita bisa melihat tanda seorang menyimak itu dari matanya. Fa idza ra'aita 'ayna man tuhaddithuhu nadhiratan ilaika, apabila engkau mendapati mata orang yang engkau ajak bicara atau mata lawan bicaramu, mata muridmu, mata orang yang engkau sampaikan hadis kepadanya itu memandangmu, fa'lam annahu yuhsinul istima'a, maka ketahuilah bahwa dia itu yang menyimak dengan baik. Jadi seorang yang menyimak itu dapat dilihat dari matanya. Ya, ini dapat dilihat di Bahjatul Majalisi, ya, buah karya Ibnu Abdil Bar, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata Arba'in wa Arba'ina, halaman 44. Kemudian kita kembali ke atas, Wa'an Abi Khaldata, ya, dan dari Abu Khaldah, Qala, beliau mengatakan, Sami'tu Abul Aliyati yaqulu. Ya, saya telah mendengar Abul Aliyah, beliau mengatakan, Hadithil qawma ma hamilu. Ya, sampaikanlah hadith atau ajarkanlah suatu kaum selama dia itu hamil. Ya, maksudnya ya membawa atau apa. Qala, kemudian kultu ma hamilu. Ya, kemudian Abu Khaldah berkata kepada Abu Aliyah, maksudnya mahamilu itu apa? Qala, kemudian Abu Aliyah, yaitu beliau mengatakan, manashitu, selama mereka masih semangat. Ya, jadi, sampaikanlah hadith kepada suatu kaum, atau ajarkanlah ilmu kepada suatu kaum selama dia masih semangat, selama mereka masih semangat. Dapat dilihat di Al-Jami'u lil Khatibi, ya Al-Jami' buah karya Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata Ikhda wa Thalathina wa Thalathimi'atin, halaman 331. Kemudian adab yang ke-22, Athani wal-Ishruna, ya, adab ke-22 dari seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu, ini adab yang terakhir, Alla yasbiqa syaikhahu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab pertanyaan. Karena terkadang ada penuntut ilmu yang seperti itu. Ada penuntut ilmu lain yang bertanya suatu permasalahan atau bertanya. Ya. Itu kemudian mendahului gurunya dalam menjelaskan. Ya, maka itu bukan adab yang baik. Qauluhu, ya, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, "Wa la yasbiqu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin." Dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab suatu pertanyaan. Illa an yu'lama ridhohu, kecuali memang sudah diketahui ridho dari syekh atau pengajar tersebut. Ai maksudnya, wa min adabil muta'allimi ma'a syaikhihi, dan di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, alla yasbiqa syaikhahu ila syarhi mas'alatin. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan suatu permasalahan. Au jawabi su'alin minhu, atau menjawab pertanyaan dari gurunya, pertanyaan kepada gurunya tersebut. Au min ghairihi, atau dari yang selainnya. Ya. Kemudian bal yantadhiru hatta yatakallama syaikhuhu. Hendaknya seorang penuntut ilmu, kalau syekhnya ditanya suatu pertanyaan atau diminta menjelaskan suatu permasalahan, adabnya itu menunggu. Menunggu sampai gurunya atau syekhnya itu berbicara atau menjelaskan. Ngapa li'annal asla annal muta'allima tabi'un lil mu'allimi? Karena hukum asalnya yang namanya murid itu mengikuti gurunya. Ya, yakfu atharahu, maaf, yakfu atharahu. Dan hukum asalnya seorang murid itu mengikuti jejak gurunya. Berarti di belakang, wala yataqaddamu alaihi, jangan sampai seorang murid itu mendahului gurunya, ya, lebih depan daripada gurunya. Ya, kafalil ma'mumi ma'a imamihi, ya, sebagaimana keadaan seorang makmum terhadap imamnya. Namanya makmum itu selalu di belakang dan selalu mengikuti gerakan imam. Tidak mungkin di depan dan mendahului imam. Illa in ulima ridho syaikhihi bidzalika. Ya, kecuali memang sudah diketahui ridho atau izin dari syekhnya untuk hal tersebut, untuk menjawab pertanyaan atau menjelaskan suatu permasalahan. Bi an arada alaihi syaikhu dzalika ibtida'an waltamasahu minhu. Ya, apa tanda dari ridhonya? Bahwa syekhnya itu menawarkan, ya, hal tersebut kepada muridnya untuk memulai menjelaskan dan juga memintanya untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan. Fala ba'sa, kalau memang sudah diizinkan atau diminta, ya maka itu tidak mengapa. Qauluhu, ya, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala mengatakan fayustadallu ala fadilatil muta'allimi. Kalau memang murid itu diizinkan untuk menjawab pertanyaan, ya, atau menjelaskan permasalahan, itu menunjukkan akan keutamaan dari muridnya tersebut. Ya. Kita lihat catatan kaki hakadza fil matbu'i. Ini yang tertulis di risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi. Walladhi fil asli, adapun yang di asalnya, yaitu al-majmu' buah karya al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu li yustadallabihi. Ya, bukan fa yustadallubihi, bukan fa yustadallu ala fadilatil muta'allimi, tapi li yustadallabihi ala fadilatil muta'allimi. Wahiyya awdahu, dan lafad yang ada di al-majmu' buah karya al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu lebih jelas. Kita kembali ke atas. Hadza fihi ma'na ta'lili lima qablahu. Ya, di dalam penggalan ini itu terdapat alasan atau pertimbangan dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Ya. Wa huwa anna syaikha qad yu'thiru taliba bil jawabi masalan. Ya, bahwa yang namanya syekh, guru, itu terkadang mendahulukan muridnya atau meminta muridnya untuk menjawab suatu pertanyaan. Ya, misalnya seperti itu. Karena terkadang ada guru yang meminta muridnya untuk menjawab pertanyaan murid yang lain. Ada yang seperti itu. Fa yustadallu bidzalika ala fadilati tilmidhihi. Maka kalau sampai ada seorang murid yang diminta untuk menjawab pertanyaan dari murid yang lain, itu menunjukkan, ya, keutamaan dari murid yang diminta menjawab tersebut. Ya, berarti diakui keilmuannya, ya, dan juga diakui, ya, pemahamannya yang baik. Wa yakunu min babit tasyji'i lahu. Ya, maka kalau seorang guru meminta murid yang menjelaskan, itu bentuk dari memotivasi dan mendorong muridnya tersebut. Fa inna minal muallimina man yuhibbu tasyji'a tullabihi. Karena memang ada ya di antara para pengajar, para ustadz yang suka ya fa inna minal muallimina man yuhibbu tasyji'a tullabihi. Karena di antara para pengajar itu memang ada yang suka memotivasi murid-muridnya. Wa rafa'a ma'nawiyyatihim, dan juga ada di antara pengajar yang suka mengangkat moral dari murid-muridnya. Wa qad kana ba'du masyayikhina jazakallahu khairan, dan sungguh dahulu sebagian dari guru-guru kami, ya, guru dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, jazakallahu khairan, ya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Fil ma'hadil ilmi, ya, pengajar kami di ma'had ilmi dulu, yatlubu ahyanan min ba'di talabatil barizina tahdirat darsil ladhi waqafa indahul mudarrisu. Ya. Terkadang guru kami dulu itu meminta, ya, terkadang meminta sebagian murid-muridnya yang ahli tentu saja, yang cemerlang, untuk mempersiapkan pelajaran di mana pengajar itu berhenti mengajar sampai titik itu. Ya, misalnya berhenti di bab 2, nah kemudian diminta mempersiapkan untuk bab 3 misalnya. Ya, atau subbab berikutnya. Ngapa li ajli an yulqiyahu talibu ala zumalaihi fil fasli? Ya, supaya apa? Misalnya tadi Syekh berhenti di bab kedua. Kemudian bab tiga itu diminta murid, salah seorang muridnya untuk mempersiapkan. Tujuannya untuk apa mempersiapkan pelajaran bab ketiga tadi? Supaya penuntut ilmu tadi yang diminta menyiapkan, mempersiapkan bab tiga tadi dapat membacakannya di hadapan teman-temannya di kelas. Berarti apa? Tadi berhenti di bab kedua, ustadznya. Kemudian bab ketiga yang menjelaskan adalah seorang murid kepada murid-murid yang lain. Ya. Jadi terkadang ada guru yang seperti itu untuk memotivasi muridnya. Wa yatimmu dzalika bi hudhuril mudarrisi nafsihi. Nah, ini penting. Dan itu akan menjadi semakin sempurna jika pada saat muridnya itu membacakan kepada teman-temannya, itu gurunya tetap di situ. Ya, tidak kemudian keluar dari kelas. Ya, saya stop sampai di sini, nanti yang mengajar fulan, kemudian keluar. Sebaiknya tidak seperti itu. Ya, mengapa bi kulli hudhu'in wa ihtiramin? Ya, supaya kondisi kelas itu tetap hening, ya, dan penuh pemuliaan dan kondusif. Karena kalau murid mengajar ke murid yang lain, gurunya pergi, ya biasanya ya pada ngobrol sendiri. Ya, tidak fokus kepada muridnya yang menjelaskan. Tetapi kalau gurunya masih di situ, maka kondisi kelas akan tetap kondusif. Kemudian beliau melanjutkan, wa min jamilil amthilati, dan di antara contoh yang indah dalam pembahasan ini adalah, ya fi hadha, dalam pembahasan ini, anna syaikha ibnal ibna at-tilmisani. Ya, anna syaikha ibna at-tilmisani, tilimsani, maaf. Anna syaikha ibna tilimsani, ya, bahwa Syaikh Ibnu At-Tilimsani, ya, ini nama asing, ya, karena ini dari ahada kibari ulama'i Syamali Afrika. Ya, Ibnu At-Tilimsani ini salah seorang dari ulama besar dari bagian Afrika Utara. Ya, ada yang mengatakan bagian Aljazair. Nah, Syaikh Ibnu At-Tilimsani ini apa? Sa'alahu as-sultanu an mas'alatin. Seorang sultan itu bertanya kepadanya mengenai suatu permasalahan. Kepada siapa? Asy-Syaikh At-Tilimsani ini. Faqala, maka Asy-Syaikh Ibnu At-Tilimsani menjawab, inna tilmidhi fulanan yuhsinul jawaba anha. Ya, bahwa muridku, yaitu fulan yang datang bersamaku ini, itu memiliki jawaban yang baik dari pertanyaanmu, wahai Sultan. Ya, jadi Sultan bertanya kepada Asy-Syaikh. Syekh kemudian mengatakan, muridku ini memiliki jawaban yang baik terhadap pertanyaanmu. Fawajjahas sultanu as-su'ala ila tilmidhi bani at-tilimsani. Maka sultan itu memberikan pertanyaannya, ya mengalihkan pertanyaannya, mengarahkan pertanyaannya kepada murid dari Ibnu at-tilimsani. Fa'aksanal jawaba. Kemudian muridnya itu dapat memberikan jawaban yang baik. Fa'ajazahu. Ya, maka kemudian, mungkin karena ini dari Sultan, ajaza maksudnya memberikan hadiah. Ya, maka kemudian Sultan memberikan penghargaan kepada muridnya tersebut. Wa ahsana manzilatahu. Ya, karena diberikan penghargaan oleh Sultan, maka kedudukan dari muridnya itu kemudian menjadi tinggi. Karena berhasil menjawab permasalahan dari Sultan. Wakana benut tilimsani a'lamu min tilmidhihi. Nah, ini yang penting. Padahal sebenarnya Ibnu At-Tilimsani itu lebih mengetahui dari muridnya, lebih berilmu dari muridnya. Fima sa'alahu anhu as-sultanu. Mengenai perkara yang ditanyakan oleh Sultan kepada At-Tilimsani tadi. Ya, gurunya tentu lebih paham. Ya, tetapi apa? Walakin lamma arada tasyji'atil midhihi, akan tetapi ketika Syekh Ibnu At-Tilimsani itu menginginkan untuk memotivasi muridnya, warif atasya'nihi, dan juga menginginkan ya naiknya kedudukan dari muridnya tersebut. Wa annahu indahu bimanzilati waladihi. Ya, karena dan muridnya itu sesungguhnya menempati kedudukan seperti anak laki-lakinya. Ya, muridnya itu sebagaimana anak laki-lakinya. Aroda an yunawwihabihi fi hadratis sultani. Di mana Asy-Syaikh At-Tilimsani itu menganggap muridnya itu seperti anaknya, yang kemudian ingin untuk memuji atau menyanjung anaknya itu di hadapan sultan. Kama lauka nawaladuhu haqqon, ya sebagaimana kalau itu memang betul-betul anaknya. Ya, karena namanya ayah pasti bangga dengan anaknya yang cerdas. Maka dia juga ingin sultan mengetahui bahwa anaknya itu adalah anak yang cerdas. Wallahu a'lamu. Ini dapat dilihat di Unzur Ma'al Mu'allimina, ya, dapat dilihat di Ma'al Mu'allimin, Safhata Thamanin Batis'ina, halaman 98. Naqlan ini dinukil dari An Ahaditha Fi Rihabil Azhari, ya, dari Ahadith Fi Rihabil Azhar Li Syaikhil Azhar, ya, buah karya Syaikhul Azhar, Muhammadi Al-Khidri Husainin, dari Muhammad Al-Khidr Husain. Ya, mausu'atul a'malil kamilati. Ya, dapat dilihat di mausu'atul a'malil kamilah. Mausu'atul a'malil kamilati. Al-Mujallad al-Ashiro, jilid ke-10, Safhata. Sab'a ashrota wa tis'imi'atin wa arba'i alfin. Halaman 4917. Buku yang sangat tebal berarti. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.